الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني في الدين، أكرمنا الله وإياكم. Sebelum kita memasuki pembahasan yang kedua dari cabang-cabang keimanan yang kita bahas, yaitu roja, ada perkara tambahan yang ingin kita ingatkan. Mudah-mudahan namanya tambahan, dia tidak terlalu panjang, tapi dia penting. Karena itu kita merasa mimbabil khianah jika kita tidak jelaskan hal ini, meskipun dengan penjelasan yang ringkas. Masalah tersebut adalah apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi, penulis kitab Syu'abil Iman, dari gurunya Imam Al-Huleymi rahimahullah ta'ala. Di mana berkata Imam Al-Huleymi, وَقَدْ يَجِدُ النَّاسُ فِي أَنفُسِهِمْ الْخَوْفَ مِنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِثْلُ خَوْفُ الْوَالِدِ مِنْ مَوْتِ وَلَدِهِ أو ذهاب ماله أو الغرق أو الحرق أو الهدم أو ذهاب السمع والبصر أو الوقوع بيد السلطان الجائر أو الابتلاء بسبع أو عدو من كان وما يشبه ما ذكرنا من أصناف المكاره إلا أن هذا ينقسم لمحمود ومذموم. Kata Syekh, telah terjadi pada diri manusia ketakutan akan perkara-perkara yang banyak. Maksudnya bahwa ketakutan sangat banyak, ya. Contohnya ketakutan dari orang tua akan kematian anaknya, kekhawatiran orang tua kehilangan anaknya, atau hilangnya harta, atau tenggelam, terbakar, hancur, atau hilangnya pendengaran dan penglihatan, atau terjatuhnya di tangan penguasa yang zalim, atau diterkam oleh binatang buas, atau musuh apapun, dan perkara-perkara yang mirip dengannya, yang disebutkan dari bentuk-bentuk perkara musibah, makarih, perkara yang tidak menyenangkan. Artinya bahwa ketakutan, pada akhirnya akan suatu perkara yang juga ditakuti, dikhawatirkan dari mudaratnya, kan? Ya, dari akibat yang timbulkannya. Ketakutan sangat banyak. Nah, ketakutan seperti ini, di satu sisi dia adalah ketakutan yang wajar. Orang yang lari karena dikejar anjing. Ya, maka larinya dia adalah ketakutan. Ya, orang yang menghindar dari penyakit yang menular. Firra minal majzumi, firra minal asad. Ya, maka larinya dia adalah lari menghindar dari sesuatu yang berbahaya. Ini ketakutan. Ya. Satu sisi dia wajar, tapi di sisi yang lain ternyata ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Karena itu kita sebutkan hal ini. Itu apa? Bahwa ketakutan seperti itu pada dasarnya terbagi dua, kata beliau. Illa anna hadza yanqasimu ila mahmudin wa madmum. Takut tadi itu takut tabii namanya. Takut yang wajar, sifatnya yang biasa. Ya. Tapi dia ternyata juga terbagi dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kemudian Syekh menyebutkan yang terpuji. Yang terpuji ada dua bentuk. Fal mahmudu ayyakuna al khawfu min hadhihi al umur lima yumkinu ayyakuna tahtaha min sukhtillahi jalla wa thana'uhu fa innaha qad takunu uqubatun wa mu'akhadhat faman khafaha famtana' li ajliha min al ma'asi wa lam ya'man min an taghira 'alayhi kanat manzilatu manzilata man intana'a minal ma'asi khifatan nar. Jadi yang pertama, bagian yang pertama adalah takut yang terpuji. Takut tabii, takut yang sifatnya alamiah, biasa, wajar, tapi terpuji. Ada dua, bagian yang pertama sekarang. Bahwa ketakutan akan perkara-perkara tersebut, karena apa yang mungkin, karena apa yang mungkin menjadi sebab ayakuna tahtaha, artinya air menjadi rangkaian jadi apa yang ada di bawahnya. Jadi maksudnya bahwa ketakutan akan perkara tersebut adalah karena apa yang mungkin disebabkan oleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seseorang takut akan perkara tadi dengan dasar bahwa jangan sampai musibah yang datang itu adalah bentuk kemurkaan Allah. Seperti dia khawatir rumahnya terbakar. Ya. Maka dia menjaga rumahnya supaya tidak terbakar, menyediakan alat-alat yang dengannya bisa terdeteksi jika terjadi kebakaran dengan cepat atau bisa memadamkan api dengan cepat. Ya. Ketakutan tadi jika didasari dengan yang pertama tadi bahwa jangan sampai bentuk kebakaran yang terjadi adalah bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia khawatir dari kebakaran dengan dasar kekhawatiran jangan sampai dia adalah siksaan. Fa innaha qad takun, karena mungkin terjadi musibah itu merupakan uqubat wa muakhadat. Siksaan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faman khafaha, maka barang siapa takut akan perkara-perkara seperti itu karena dasar tadi, famtana li ajliha minal ma'asi, maka dia pun berhenti dari perbuatan maksiat karena takut dari musibah yang jelek, maka dia pun kemudian berhenti dari maksiat. Walam ya'man min an taghira alaihi, dalam keadaan itu pun dalam keadaan dia tidak merasa aman, an taghira alaihi, bahwa Allah suatu ketika akan menurunkan azab itu dalam keadaan dia tidak sadari, dalam keadaan dia tidak duga, ya. Maka orang seperti ini kanat manzilatuhu, maka kedudukannya adalah manzilata man imtana'a, kedudukan orang yang menghindari maksiat karena takut dengan neraka. Ya, karena neraka adalah kemurkaan Allah yang paling besar. Ya kan? Kemurkaan yang paling besar neraka. Nah, ketika seseorang takut dari suatu perkara, musibah yang dia perkara yang mungkin terjadi, kebakaran, hilangnya anak, ya, dan sebagainya, hilangnya harta dan sebagainya, dia takut, tapi dasarnya adalah takut jangan sampai bentuk hilangnya itu adalah karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau begitu dia kemudian taat kepada Allah, taat kepada Allah dan menjaga dengan itu atau mengambil dengan itu asbab-asbab, faktor-faktor yang dengannya dia mungkin untuk terhindar dari musibah tersebut. Ya, akhdul asbab, dia sediakan alat-alat tadi itu dengan tujuan adalah apa? Jangan sampai jika terjadi kebakaran adalah bentuk kemurkaan Allah. Walaupun tentunya dia yakin, kalaupun Allah murka, meskipun dia telah siapkan alat itu, jika Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi kan? Jadi layak man minta min apa? Antaghirahu alaihi. Dia tidak merasa aman tetap dari kemungkinan bahwa karena sudah merasa puas, alatnya sudah cukup, ya, pengamannya sudah lengkap, akhirnya dia pun lalai dari ibadah. Tidak. Dia ambil sebab yang hissi, yang terindrawi, ya, yang betul-betul ada sebab, jadikan sebab secara kauni. Di sisi yang lain diambil sebab yang syar'i. Itu apa? Ketaatannya kepada Allah. Ketaatannya kepada Allah. Maka orang yang seperti ini ketakutannya terpuji. Ketakutannya terpuji. Walaupun dia takut dari perkara yang biasa kan? Takut dari perkara yang biasa. Jadi terpuji dia. Ada nilai ibadah di situ. Kenapa? Karena dia terus akhirnya mendorong dia untuk semakin taat kepada Allah. Ya, perkara yang sifatnya adalah bentuk ketakutan biasa, dia rubah menjadi ketakutan yang mengantar kepada ketaatan. Dan ini mungkin dibahas oleh para ulama dalam penjelasan hadis innamal a'malu bin niat, ya kan? Rubba amalin saghirin tu'azzimu wa tukabbiru an-niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar nilainya karena niat. Ya, dan kebalikannya juga. Dan bahwa perkara dunia, perkara mubahat, qad taghlibu ta'at. Perkara yang mubah, jais, boleh, tidak ada kaitannya dengan pahala, kadang menjadi nilai pahala. Ya kan? Sehingga Nabi mengatakan bahwa wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang suami menggauli istrinya bernilai sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ayati ahaduna syahwatahu wa yujaru alaihi? Apakah seorang memuaskan syahwatnya kok dapat pahala? Ya? Bukankah sudah cukup bahwa dia terpuas syahwatnya, ya kan? Kok ada nilai pahala lagi? Mau menggauli istri kan masalah syahwat, masalah ibahah boleh saja, ya? Tapi kenapa kok dapat pahala? Maka kata Nabi, bukankah jika dia mendatangi apa yang diharamkan baginya, kana lahu wizrun, dia berdosa? Ya. Maka kalau begitu, jika dia mendatangi apa yang halal baginya, pahala. Maka seseorang yang melakukan perkara yang halal dengan keyakinan itu halal, dan dengan itu mencukupkan dia dari perkara yang haram, mendapatkan pahala karena suatu amal yang halal tadi. Makan, pada dasarnya tidak bernilai pahala. Tidur, pada dasarnya tidak bernilai pahala. So, silakan tidur, silakan. Ya, bangun, ya kan? Mau tidur dalam majlis, itu urusan sendiri, ya kan? Tapi ada sunnahnya, bahwa berwudu, ya, atau pindah tempat. Ya, ya. Dia pada dasarnya tidak bernilai pahala, ya enggak? Tapi barang siapa tidur dengan niat untuk sholat malam, makan dengan niat taqawwi fil ibadat, supaya dia kuat dalam ibadah, berpahalakah makannya? Pasti. Ya, pasti. Demikian pula tadi. Takut kebakaran, takut akan perkara-perkara yang jelek dari musibah. Ya, pada asalnya takut yang biasa. Itu wajar. Ya. Tapi tatkala ketakutan itu mengantar dia untuk taat kepada Allah, kemudian dia mengambil sebab-sebab syar'i dan kauni, sebab-sebab yang dengannya dia bisa terhindar atau meminimal musibah tersebut, ya kan? Dalam keadaan dia tetap yakin bahwa toh jika Allah menghendaki, tetap dia akan tertimpa musibah itu, sehingga dia bersabar nantinya, ya? Maka itu adalah terpuji. Jelas? Dia untuk terpuji. Ada dalilnya, nanti Syekh sebutkan. Kemudian yang kedua yang terpuji juga, wa kadzalika in khasyya an yakuna akhdullahi minhu ma'athahu ibtila'an lahu wa ikhtibaran hatta in sabara wahtasaba athabahu wa in jaza'a wattaraba wa lam yuslim liqada'ihi zadahu salban. Yang kedua, bahwa demikian pula jika dia khawatir bahwa apa yang diambil oleh Allah darinya, rumahnya yang tidaknya bagus sekarang terbakar, anaknya yang diharapkan menjadi penerus usaha meninggal, ya, jika itu kemudian diambil oleh Allah dalam keadaan dia takut itu diambil, dalam bentuk apa? Ibtilaan lahu ikhtibar wa ikhtibara, meskipun dia yakin bahwa diambilnya benda atau apa yang dia inginkan itu tadi, yang dicintai tadi, adalah ibtilaan, ujian dan cobaan dari Allah, yang mana jika ia bersabar dan mengharapkan pahala, akan didapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya jika dia berkeluh kesah dan goncang, serta tidak menerima akan takdir Allah, maka akan diambil semakin banyak, fasadahu salba, akan semakin diambil lagi apa yang lain dari hartanya, fakhafa, maka dia pun takut karenanya. Anna dhalika inkan, bahwa jika itu terjadi nantinya, jika musibah, ujian tadi terjadi, dia takut, ya. Jadi sekali intinya apa? Yang kedua ini, seseorang yang takut dari terjadinya musibah. Meskipun dia tahu, musibah itu kalau terjadi, tentunya dari Allah, ya kan? Tapi dia khawatir, jangan sampai musibah itu sifatnya adalah ikhtibar, bukan tadi mu'akhadat. Bukan mu'akhadat. Tadi kan mu'akhadat ada siksaan, ya. Yang pertama, tidak ini. Ini mungkin adalah bentuk ujian. Dan itu pasti, setiap orang akan diuji, kan? Cuman dia khawatir akan dirinya tidak mampu lulus dari ujian. Tidak mampu lulus dari ujian itu. Ya. Yang kalau dia tidak lulus, maka akan semakin datang lagi bentuk diambilnya musibah atau datangnya musibah itu. Semakin bertambah akhirnya musibah karena dia tidak lulus. Paham maksudnya? Ya. Maka jika itu terjadi yang merupakan dasar takutnya akan datangnya musibah, takut hilang hartanya karena dasar ini, ya, takut diganjakan itu adalah ujian, dan kalau ujian dia tidak tahan, tidak mampu, kokoh dalam ujian, anna dhalika inkan, bahwa itu kalau terjadi, lam yamlik nafsahu, dia tidak mampu menahan dirinya, atau mengatur dirinya, wa kana minhu ba'da ma la yuhibbuhu Allah ta'ala jadduhu, dan akhirnya, dia berbuat sesuatu, perkara yang tidak dicintai Allah, yang tidak disukai Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itulah dia benci akan perkara tersebut, menjauh dari apa yang menjadi musibah tadi, fahadha aydan mahmud. Maka ini juga terpuji. Takut akan perkara yang tobi'ah, tetapi terpuji. Karena khawatir jangan sampai ujian, dan kalau ujian, mampukah kita istiqamah dalam hal itu? Kan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman dengan keimanannya. Ya enggak? Ya. Sudah banyak bukti. Orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kemudian dia lalai akan anugerah tersebut. Orang-orang yang tadinya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian berpaling dari ketaatan tersebut. Ya kan? Banyak kita dapatkan orang-orang yang tobat. Ada orang yang dulu memperjuangkan Islam, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kemudian berbalik menyerang Islam. Ya, Abdullah Al-Qasimi misalnya, ya kan? Maka kita dapatkan bahwa keadaan seperti itu mungkin pada manusia, ya. Kenapa? Karena qulubul ibad baina isba'ain min asabir rahman. Hati manusia di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita dapatkan kadang orang yang jatuh tadi itu jatuh dalam keadaan ikhtibar ketika dia diuji. Ditimpa musibah. Ketika dia miskin, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diberikan kepadanya rezeki yang banyak, dia mensyukuri nikmat tersebut. Semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah uji dia dengan diambil harta tersebut, karena dia terbiasa tenang, hidup enak, maka dia tidak tahan akhirnya, goyah. Banyak seperti itu. Akhirnya apa yang tadinya merupakan ketaatan karena syukur nikmat, ketika diambil nikmat, dia mengatakan selesai syukur nikmatnya. Maksudnya diambil. Ya, akhirnya dia pun lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Allah kembalikan lagi nikmatnya, kita syukur lagi kata dia. Ya, maka itu terjadi dalam keadaan manusia, na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau keadaannya seperti ini, jika seorang yang tadinya miskin, dibukakan rezeki bagi dia, kemudian dalam keadaan rezekinya tadi ini, dia berusaha untuk kembali, terus berusaha, ya, agar kemudian dia bisa tetap dalam keadaan merasakan nikmat Allah itu. Bukan untuk mendapatkan banyaknya nikmat dan menumpuk-numpuk, tapi karena apa? Khawatir. Karena kondisi dan keadaan yang seperti itu, ya, dia telah merasakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia khawatir. Jangan sampai kalau diambil harta itu tiba-tiba, dia tidak mampu bertahan dalam imannya, dalam ketakwaannya, tidak mampu bertahan. Maka akhirnya dia berusaha untuk menjaganya. Bukan karena rakus harta, tapi khawatir tidak mampu dirinya untuk bertahan dalam ujian. Terpujikah takut itu? Terpuji. Ya. Terpuji. Kenapa? Karena kalau memang betul dia takut, pasti dia akan semakin taat, kan begitu? Ya, mungkin kita berpikir, wah kalau begitu, kok kayaknya sama juga, intinya takut hilang hartanya. Ya, iya takut hilang hartanya, tapi beda. Karena ketakutan dia akan kehilangan harta, itu takut jangan sampai tidak mampu bertahan dalam ujian. Dan ketakutan itu, jika memang benar, pastilah mengantar dia untuk semakin taat terus. Gitu. Dan semakin berikhtiar, berusaha. Dan memberikan apa yang merupakan kewajiban dia dari nikmat yang diberikan Allah tadi. Ya. Artinya tidak dilarang kaya. Ya. Tapi bersedekah. Ya kan begitu. Maka semakin banyak hartanya, semakin dia bersedekah. Semakin dia mencari harta yang halal. Ya. Demikian pula, semakin dia takut hilangnya harta tersebut. Jangan sampai dia tidak tahan menghadapi cobaan dan tantangan. maka dia semakin taat mendekatkan diri kepada Allah. Agar dia semakin dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengambil asbab syar'i dan asbab kauni. Ya, maka ini adalah takut yang terpuji. Dan kata Syekh, ketakutan ini yansha'u anit ta'zimi wal mahabbati jami'an. Sebenarnya terlahir dari pengagungan dan kecintaan juga. Paling ingat dia, takutnya biasa kan? Takut biasa, takut tabii, ya. Dan ini ada dasarnya disebutkan oleh Syekh dalam kelanjutan pembahasannya, contoh dalil akan masalah ini, ya. Adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Atha bin Abi Rabah mengatakan, "Sami'tu Aisyah radhiyallahu taala anha taqul," aku mendengarkan Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawma يوم ذا ريح وغيم عرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك قالت فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة الله وعرف ذلك في وجهه. Dari Aisyah رضي الله تعالى عنها istri Nabi, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika harinya angin kencang, harinya berangin, anginnya kencang, wa ghayyim, dan banyak awan, maka terlihat itu dari wajahnya. Maka tampak pada beliau rasa gelisah. Tampak itu pada wajahnya. Rasa ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Angin kencang dan awan, mendung, yang tebal. Fa'akbala wa'adbara. Disebutkan bahwa itu terlihat dari wajahnya kan? Bahkan lebih dari itu kata Aisyah. Fa'akbala wa'adbara. Dia maju mundur. Maju mundur artinya apa ini? Hah? Gelisah. Karena yang gelisah. Maka Nabi mundar mandir. Ya? Maka kemudian, adapun jika akhirnya turun hujan, fa'il amtarat suryanhu. Ketika turun hujan, maka serta-merta wajahnya berseri-seri. Suryanu, hilang darinya kegelisahan, ya. Wadhahaba anhu dhalik, dan hilanglah itu. Maka Aisyah berkata, fasa'altuhu, aku pun tanya kepada Nabi, mengapa demikian wahai Nabi? Faqala, maka beliau mengatakan, inni khashitu an yakuna adaban sulita ala ummati. Sebenarnya saya khawatir, jangan sampai awan, mendung yang tebal, angin yang kencang itu merupakan adab yang Allah limpahkan bagi umatku. Padahal kita tahu angin kencang, ya, ataupun hujan deras yang menimbulkan banjir dan sebagainya, ya kan? Apalagi hujan batu, itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perkara yang sifatnya tabi. Orang takut dari perkara ini adalah perkara yang tabi, kan? Ya. Tapi kita lihat isinya takut karena permasalahan seperti ini. Orang bisa mengatakan, "Oh, kok Nabi khawatir? Nabi takut." Kan tidak mengapa. Yang penting bahwa kita beribadah kepada Allah. Ya. Kalaupun ternyata datang musibah, toh kita beribadah kepada Allah, yang penting itu. Kita taat kepada Allah. Tapi masalahnya apa? Jangan sampai musibah yang datang itu adalah bentuk adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi. Bentuk adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir itu akan menimpa umatnya, maka dia pun gelisah. Gelisah pastinya menimbulkan ketakutan. Ya. Oleh karena itu kita dapatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam perkara-perkara syada'i, dalam perkara-perkara terjadinya bencana alam dan sebagainya, ya. Tidak ayahkan untuk apa? Laja ila shalah, untuk bersegera salat. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sampai apa yang datang itu merupakan bentuk azab dari Allah. Maka apa yang terjadi dari bencana alam dan sebagainya adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu kita takut, ya, buat bendungan untuk mencegah terjadinya banjir, memasang dinding untuk mencegah rupanya tanah longsor dan sebagainya. Karena hal tadi, karena takut jangan sampai dia ada bentuk azab kalau jatuh, ya. Apalagi kalau takut jangan sampai terjadi itu dan penduduk kampung tidak bisa menerima dengan baik sehingga mereka mengingkari takdir dan sebagainya, dia khawatir akan tidak tahan mereka atas musibah dan cobaan tersebut, maka dibuatlah tanggul dan sebagainya ini tadi, maka dia adalah bentuk ketakutan yang terpuji. Ya? Ketakutan yang terpuji. Maka ini dalil dalam hadis Muslim menunjukkan apa yang disebutkan oleh Syekh. Sebaliknya, tentang masalah khawatir dari bala. Dan ini didasarkan dengan apa yang diriwayatkan dari Husain bin Mansur, bahwa dia berkata, kebanyakan aku mendengar Ali bin Atham berkata, Allahumma la tablu akhbarana. Kebanyakan Ali bin Atham berdoa, Ya Allah, janganlah engkau tampakkan keadaan kami. La tablu akhbarana. Janganlah engkau menguji akhbar, keadaan kami. Ya, dan ini bukan berarti takut dari datangnya musibah karena cinta pada dunia, tidak. Tapi apa? Takut dari hilangnya perkara nikmat tadi, karena jangan sampai jika nikmat hilang, kita tidak mampu kokoh dalam ujian dan cobaan tersebut. Ya. Jadi itu perkara yang menjadi bentuk dari takut yang terpuji. Adapun takut yang tercela, adapun takut yang tercela adalah, dan ini jelas saya kira, fahuwa an yakuna khawfu ba'd hadhihi al-umur li hirsihi ala ma lahu fiha min al-manafi ad-dunyawiyah, bahwa ketakutan dia akan perkara tersebut, takut tenggelam, takut kebakaran dan sebagainya, takut hilang anaknya dan sebagainya, hilang hartanya, didasarkan kepada li hirsihi, kerakusan dia atau semangat dia, ala ma lahu fiha, akan apa ada yang ada pada perkara-perkara tersebut baginya dari manfaat-manfaat dunia. Ya. Wa shiddati rukunihi ilaiha wa milihi ila takatsur bimalihi minha, serta rukunnya dia, rukun artinya tenangnya dia. Tenangnya dia dengan perkara duniawi tersebut. Serta kecenderungan dia untuk memperbanyak, menumpuk-numpuk apa yang ada dari harta tersebut. Wa tawassuli biha ila ma yuridu wa yahwa, serta menjadikannya sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki dari hawa nafsunya. Kana fi dhalika ridha Allah aw sukhti, apakah itu mendatangkan ridha Allah atau kemurkaannya, dia tidak peduli. Nah, kita ulangi ya. Jadi ketakutan yang tercela, yang kedua, ketakutan yang tercela adalah ketakutan di mana seseorang takut hilang hartanya bukan karena khawatir tidak mampu bertahan dalam ujian atau jangan-jangan itu siksaan, tidak, tapi karena semangat dia akan harta tersebut dan bahwa dia lebih tenang dengan harta itu, rukun, sehingga dia tidak aman dari makar Allah lagi, tidak punya sifat aman, apa tidak punya sifat apa, takut dari makar Allah, dia merasa aman dari makar Allah. Dan bahkan ketakutan dia akan hilangnya harta adalah karena hubbut takatsur, ingin yang banyak, ya, dan menumpuk-numpuknya dan juga menjadikannya sebagai alat untuk memuaskan apa yang dia kehendaki, positif atau negatif. Ya. Maka ketakutan seperti itu, ketakutan yang tercela. Ketakutan yang tercela. Maka kalau begitu, sesungguhnya ketakutan dunia tadi, akan perkara dunia ini, ketakutan yang wajar, tetapi seorang mukmin haruslah selalu melihat dan menimbang apakah faktor penyebab timbulnya ketakutan perkara dunia tadi. Ketakutan hilangnya dunia. Ketakutan hilangnya dunia, ya, itu intinya. Segala bentuk nikmat dunia harus dilihat. Meskipun ini perkara tabiat, perkara yang wajar, alamiah. Tapi seorang mukmin yang benar, dia akan melihat apa penyebab ketakutan itu. Jika penyebab ketakutan itu adalah dua perkara yang ada sebelumnya, sehingga dia kemudian berusaha untuk menjaga supaya tidak hilang dunia itu, ya, maka dia adalah terpuji. Jika tidak, maka dia tercela. Jika dia, maka dia adalah tercela. Ya. Baik. Dengan demikian ikhwah, selesai pembahasan kita dengan masalah khauf. Dan waktu tidak mencukupi lagi bagi kita untuk masuk kepada yang roja. Mungkin 15 menit ini bisa dipakai untuk soal jawab dari apa yang telah diuraikan dari masalah khauf. Karena nanti insyaallah setelah duhur mungkin kita langsung pada masalah roja. Ada pertanyaan dari ikhwah seputar apa yang telah diuraikan? Asal dari salah. Nanti kita dapatkan dalam apa? Disukai oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Hilyatul Talib al-Ilmi. Ya, saya lupa qa'ilnya siapa. Tapi dikatakan bahwa ilmu salah satu asbab, bahwa ilmu adalah tiga jengkal. Ya, ini penggambaran tentu saja. Ya. Dan disebutkan bahwa sesungguhnya keadaan manusia adalah jika dia memiliki sejengkal ilmu, maka dia sudah merasa bangga dengan itu. Ya. Jadi bukan berarti bahwa pasti satu jengkal. Dan satu jengkal itu jengkal apa? Jengkal yang luasnya seperti apa, tangki minyak atau apa gitu. Ya. Tidak, tapi ini gambaran. Wallahu a'lam bissawab. Dari akhir mungkin jika ada pertanyaan tentang masalah khauf. Nah. Ya, ketakutan kepada syaitan, ya. Baik. Sesungguhnya perlu dilihat, ya. Tentunya ketakutan kepada syaitan ini karena apa? Karena dia khawatir darar, mudarat dari adanya syaitan, ya kan? Itu sebenarnya intinya. Sebab kalau tidak, dia tidak harusnya tidak takut kepada syaitan. Maka ketakutan pada syaitan satu sisi adalah takut tabii, ya. Jangan sampai dia diganggu. Ya. Karena itu disyaratkan kita untuk sebelum tidur berdoa, ya kan? Jika dia berdoa, fala yaqrabanna syaitan hatta yusbih. Tidak akan didekati oleh syaitan sampai besok paginya. Berarti dia berdoa untuk apa? Karena takut kan? Dan berlindung kepada Allah tentu saja. Iya. Maka ketakutan kepada syaitan, takut dari wajahnya yang menyeramkan. Iya. Dan sebagainya. Satu sisi dia takut tabii. Iya. Maka dalam hal ini, seseorang mungkin untuk berdoa supaya tidak bertemu dengan syaitan. Iya. Atau tidak menantang syaitan. Karena dia khawatir dari ketidakmampuan dia. Ketika syaitan datang dalam bentuk yang menyeramkan, dia tidak siap. Ya, dia goyah dan sebagainya. Kayaknya dia kesurupan dan sebagainya, ya kan? Atau perkara-perkara yang lain daripada perkara yang menjadi faktor bagi dia untuk berlari dari kemunculan syaitan, tidak mengharapkan munculnya syaitan. Ya. Adapun kalau ketakutannya adalah ketakutan yang juga didasarkan karena kesenangannya kepada dunia dan sebagainya sebagainya, maka dia menjadi takut yang tercela. Nah, apalagi jika kemudian ternyata takutnya kepada syaitan menyebabkan dia takut atau menghalangi dirinya dari ibadah dan ketaatan. Seperti misalnya lewat rumahnya dengan masjid, melewati sebuah kuburan atau pohon yang dikeramatkan. Ya. Satu sisi ada takut fobia. Jangan sampai dijahili, ya. Jalan diganjal gitu, ya. Atau apa, satu sisi itu. Satu sisi yang lain bahwa sesungguhnya sholat adalah ibadah. Ya. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya memanglah syaitan ingin menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Bahkan kalau kita takut tidak keluar rumah hanya karena gangguan syaitan yang dikhawatirkan, yang dia hanyalah kekhawatiran saja, makanya berbentuk takut ketakutan yang tercela. Menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita dapatkan keterangan-keterangan bahwa sesungguhnya cara yang benar untuk takut dari gangguan syaitan adalah berlindung kepada Allah dan mengambil sebab-sebab yang dengannya kita dilindungi oleh Allah. Di antaranya apa? Kalau kita dapatkan keterangan dari hadis Nabi bahwa barang siapa yang datang salat subuh fakana fi ahdillah, maka dia dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubanna ahadukum Allah fi ahdi. Fa inna man talabahu halaka. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, barang siapa yang salat subuh fa innahu fi dhimmatillahi wa ahdi. Barang siapa yang hadir salat subuh, maka dia sesungguhnya dalam tanggungan Allah dan perlindungannya. Maka kata Nabi, janganlah sekali-kali seorang pun di antara kalian, wahai manusia, apalagi jin, ya, dituntut oleh Allah akan jaminannya yang dilanggar itu. Karena barang siapa dituntut oleh Allah, halaka, dia pasti binasa. Artinya apa? Setiap orang yang datang sholat subuh, dia dijamin oleh Allah tidak akan diganggu. Akan selamat. Meskipun melewati pohon yang keramat. Iya, tidak dijamin itu. Cuman, kalau diganggu, mungkin tidak diganggu. Mungkin saja, tapi dia harus ingat. Kalaupun diganggu, pasti itu karena izin Allah. Mungkin diganggu enggak? Mungkin. Makanya Allah bilang, jangan sekali-kali seorang pun di antara kalian akan dituntut Allah karena melanggar jaminannya. Artinya, orang yang sholat subuh ini jangan diganggu oleh orang lain manusia. Jangan diganggu. Kalau kamu enggak, berarti mungkin kita diganggu. Mungkin tetap diganggu. Mungkin. Maka Allah mengancam melalui lisan nabinya. Kenapa? Sebab kalau kamu ganggu dia, barang siapa yang dituntut oleh Allah karena mengganggu apa yang dijamin Allah, pasti akan binasa. Iya, pasti akan binasa. Maka orang sholat subuh ditobok, ditusuk, ya, dirampok dan sebagainya. Jangan dia bilang, oh tidak benar berarti hadis Nabi. Katanya dijamin, dilindungi. Kok diganggu? Betul dijamin dan dilindungi oleh Allah. Betul itu. Tapi kan Nabi sendiri bilang, jangan sampai seorang kalian dituntut karena hal itu. Artinya, masih mungkin ada gangguan. Kita telah mengambil usaha yang disyariatkan. Jika tahu itu tempatnya rawan, keluar dengan alat keselamatan yang membantu kira-kira. Ya kan begitu? Ya. Setelah itu kita yakin dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kauni dan syari kita ambil. Ya enggak? Tapi kemudian ternyata kok masih diganggu juga. Ya sekali lagi bahwa itu karena keinginan diri kita. Bahwa memang manusia itu lemah. Sudah berusaha sekalipun, ternyata Allah yang menentukan. Tapi kan kita yakin bahwa Allah sudah menjanji kita. Kalau begitu ada gangguan, berarti namanya orang dijamin Allah pasti akan ada ganti rugi kan begitu. Ya, walaupun ingat, ini tidak ada istilah iwat, tidak ada istilah ganti rugi ya. Tapi artinya bahwa ya, ketika Allah menjamin tapi masih terjadi, itu berarti ada sisi baik yang diinginkan Allah di balik musibah yang menimpa kita. Ada yang diinginkan. Yang dia pasti kebaikan. Kita sudah taat kok masih miskin. Ya. Yakinilah bahwa itu bukan berarti kita dilarang untuk taat supaya kaya. Atau kalau memang mau taat, ya siap-siap risiko miskin. Tidak. Silakan berusaha terus. Ya kan? Dan kalau kita berusaha dan bertakwa, Allah menjamin. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Tapi kalau toh ternyata penghasilan masih segitu, ya itu berarti Allah masih menghendaki bagi kita porsi yang seperti itu. Jangan sampai Allah memang sayang sama kita. Atau memang Allah sayang sama kita. Jangan sampai diberikan rezeki, kita langsung lupa, jangan-jangan. Ya kan? Kita orang yang tidak kokoh dalam hal ini. Karena jangan disangka bahwa kemiskinan itu hanyalah kemiskinan yang merupakan ujian. Kekayaan juga adalah ujian. Kalau ada orang kaya takut miskin, jangan sampai itu ujian dan dia tidak tahan, harusnya orang miskin juga takut kaya. Ya. Dalam artian khawatir. Jika terbuka kekayaan, jangan-jangan dia tidak sabar. Bukan berarti kalau ada yang mau kasih uang atau dapat rezeki yang banyak, dia tolak. Tidak begitu kan? Itu memang rezekinya kan? Cuma artinya dia khawatir. Manusia dalam keadaan khauf dan raja terus-menerus. Jika dia kaya, maka dia takut. Jika dia miskin juga, takut. Itu maksudnya di sini. Ya, maka sisi ini. Jika dia yakin akan janji Allah dijaga dan dilindungi, kenapa dia takut? Dia ikuti yang syar'i, selesai. Ya, dan orang yang taat kepada Allah tidak akan dikecewakan. Ya, walladzina jahadu fina lalahdiyanahum subulana walladzina ihtadaw zadahum huda. Ya kan? Maka semakin dia taat, semakin dia dilindungi. Tetapi sekali lagi, ukuran manusia bukanlah ukuran yang seperti disebutkan Allah dalam ayat dari surah Al-Fajr. Ammal insanu idza ibtalahu rabbuhu fa akramahu wa an'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa ma idza ma ibtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, tidak. Adapun manusia jika didapatkan kemuliaan, fa akramahu wa na'ama, diberikan kemuliaan, diberikan nikmat, kata dia, ya Allah, engkau telah memuliakan aku. Besar kepala dia. ketika dapatkan nikmat, ya kan? Sebaliknya kalau diuji, mabtalahu rabbu faqadara alaihi rizqahu. Diuji oleh Allah, disempitkan rezekinya. Apa katanya? Ya Allah, kamu telah menghinakan saya. Tidak. Kemuliaan dan kinam bukan dikurangkan itu. Allah mengkalla, tidak. Itu ukuran manusia itu begitu, tapi manusia yang picik. Sesungguhnya ukuran yang hakiki adalah pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemuliaan diukur dengan kadar ketaatan. Innallaha yarfa'u bihadzal 'ilmi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Maka jelas kalau begitu, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus takut dari syaitan. Mungkin dia takut tabii. Ya? Takut tabii. Di satu sisi dia takut perkara yang gaib juga, ya kan? Cuman gaib dalam ilmu syariat ada dua. Gaib yang dia memang tidak terlihat. Ya, seperti masalah urusan hari kiamat dan sebagainya, ya. Tapi ada juga gaib yang sifatnya relatif. Untuk orang tertentu gaib, untuk orang lain tidak gaib. Untuk orang tertentu gaib, untuk orang lain tidak gaib, ya. Maka seseorang yang minta perlindungan dari sesuatu yang hadir, minta bantuan dari sesuatu yang hadir, qadir, yang mampu membantu dia, itu berarti dia berminta kepada sesuatu yang hadir, ya. Adapun kalau dia minta kepada sesuatu yang gaib yang tidak ada di hadapan dia tidak lihat orangnya, maka itu tidak boleh, ya, karena dia gaib, tidak ada, ya. Maka dalam hal seperti syaitan tadi, bahwa dia mungkin hadir, mungkin menampakkan diri, mungkin tidak, ya. Kalau tidak menampakkan diri, kenapa takut? Selesai. Enggak nampak kok, enggak kelihatan, ya kan? Iya. Tapi kalau nampak, dia bersabar. Jangan gelisah, ya. Dan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi saja sholat diganggu syaitan, ya kan? Sampai dicekik oleh Nabi. Dan dia mengatakan, kalau bukan karena doa Nabiullah Ibrahim saudaraku, aku akan ikat syaitan ini di tiang masjid dan dimain-maini oleh orang anak-anak Ansar. Nabi saja diganggu syaitan. Mengapa kita kemudian apa? Merasa yakin tidak akan pernah diganggu syaitan. Ya. Mungkin saja. Tapi ganggu mau tidak ganggu silakan, ya kan? Toh kita berlindung kepada Allah yang menciptakan syaitan itu sendiri. Ya. Walaupun kita khawatir, jangan sampai kalau datang gangguan kita tidak sabar. Tidak tahan, ya kan? Sehingga kita berusaha untuk berlindung terus. Ya Allah, jauhkanlah saya dari gangguan syaitan. Dan termasuk gangguan syaitan adalah penampakan syaitan. Ya kan? Iya, penampakan syaitan adalah gangguan syaitan juga. Iya. Ya enggak? Itu musibah, penampakan syaitan juga musibah. Gangguan syaitan juga. Ya. Jika Juraij al-Abid yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia sholat, dia datang oleh ibunya, dia mengatakan Rabbi sholati wa ummi, mana harus saya lakukan, sholatku atau ibuku, ya, sampai akhirnya ibunya marah dan mendoakan bagi dia musibah. Apa itu? Bahwa dia tidak mati sampai melihat kepada wajah wanita pelacur. Maka melihat wajah wanita pelacur itu musibah, ujian, iya enggak? Ya, sampai terjadi apa yang diinginkan, meskipun sang pelacur menggoda Juraij dan dia tidak tergoda karena kuatnya iman. Tapi terbukti terjadi doa ibunya. Apa itu? Melihat wajah mumisat. Sehingga diambil faedah oleh para ulama bahwa melihat wajah pelacur adalah bentuk musibah. Hukuman. Karena dia tidak taat kepada ibunya. Tidak menyambut seruan ibunya. A'udzubillah min dzalik. Ya. Jika wajah pelacur seperti apa? Wajah syaitan. Ya, yang menakut-nakuti orang, ya kan? Maka kita berlindung kepada Allah min syarri syaitani wa hamazatih, dari kejelekan syaitan dan bisikannya, ya. Cuman ada yang perlu kita khawatirkan tentunya lebih besar. Sesuatu yang tampak tidak mesti lebih kita takuti dari sesuatu yang tidak nampak, ya kan? Ya. Maka ketakutan kita kepada wajah syaitan, penampakan dan sebagainya, ya, haruslah lebih takut kita daripada itu adalah bisikan syaitan. Fa inna syaitana yajri majrat dam, karena syaitan berjalan sealiran darah. Musuh dalam selimut lebih berbahaya dari musuh yang di luar kamar, ya kan? Jelas. Maka syaitan yang berada dalam darah kita jauh lebih berbahaya daripada syaitan yang menampakkan diri dalam tubuh kita. Allahumma sallim, ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua musibah. Jangan sampai kita kemudian tidak mampu dalam musibah tersebut untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dalam bersabar dan memulangkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini akhir pembahasan kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari setan dan syaitan. Allah dan Rasul-Nya berlepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.